Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mu'ilmi Tasrif, dan kita masih di bab ibdal, di akhir bab ibdal. Naam. Insyaallah satu kali atau dua kali pertemuan lagi, atau bisa jadi malam ini ya, satu kali pertemuan malam ini kita bisa, semoga kita bisa menyelesaikan bab ini. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan lanjutan bacaan. Ya, baca Mas Fadil. Qala al-mu'allif habibullah. Yang kedelapan, ibdal atau penggantian ta dari wawu dan ya. Ta menggantikan wawu dan ya jika keduanya menempati fa kalimah pada wazan ifta'ala dan tasrifannya atau perubahan pada cabang-cabangnya. Setelah penggantian tersebut, maka bertemu dua ta yang diawali dengan sukun, lalu terjadilah idgham. Seperti wasala dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi iwtasala, kemudian wawu dirubah menjadi ta, maka menjadi ittasala, kemudian diidgham menjadi ittasala. Kemudian yasara dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi itasara, kemudian ya sukun diganti menjadi ta sehingga menjadi ittasara, kemudian terjadi idgham menjadi ittasara. Mutasilun menjadi muttasilun, kemudian diidgham menjadi muttasilun. Ittisalun, wawu diganti menjadi ta sehingga menjadi ittisalun, kemudian diidgham menjadi ittisalun. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah sudah jelas dari bacaan yang tadi dibaca ya. Naam. Barakallahu fikum. Karena itu kita lanjutkan. Silakan lanjutkan bacaan berikutnya. Catatan. Qala al-mu'allif hafizhullahu ta'ala. Catatan. Yang pertama, ifta'ala dari pada wazan ifta'ala dari azaro, azaro. Dari azaro adalah itazaro, bukan itazaro, dikarenakan ya pada itazaro adalah pengganti dari hamzah itazaro dan bukan ya asli, karena itu ya-nya tetap atau tidak diganti menjadi ta. Yang kedua, ittakala dari akala termasuk syad. Yang ketiga, ucapan al-jauhari penulis kamus as-sihah pada kata ittakhadha dari kata akhadha adalah keliru. Yang benar berasal dari takhidha, yaitu ittakhadha, seperti pada tabi'a dan ittaba'a. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat catatan. Wazan ifta'ala 6. Kemudian di sana ada contoh kata azaro. Ketika azaro ini dimasukkan kepada ifta'ala, maka menjadi itazaro. 6. Menjadi itazaro, bukan ittazaro. 6. Kenapa? Dikarenakan ya pada itazaro adalah pengganti dari hamzah itazaro. Nah, itazaro ya. Azaro masuk wazan ifta'ala maka menjadi i'tazaro. Lalu hamzah ini berubah menjadi ya. Kenapa? Karena sebelumnya kasro. Nah, sehingga hamzah bisa berubah menjadi ya. Ini bacaan apa namanya? Bacaan tashil. Menjadi i'tazaro. I'tazaro. Nah, dan bukan ya asli. Ya di situ bukan ya asli. Ya apa? Ya gantian dari hamzah. Karena itu ya-nya tetap tidak diganti menjadi ta. Ya-nya tetap tidak berubah menjadi ta. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya untuk melihat ittakala dari akala. Nah, dari akala yakulu masukkan ke wazan ifta'ala. Nah, ketika masuk wazan ifta'ala berlaku pada orang Arab ittakala, ittakala. Ini termasuk sad. Nah, kenapa? Karena ini sama babnya dengan bab yang atas yang azharo ya. Sama dengan bab yang sama dengan contoh untuk kata sebelumnya itu apa? Azharo. Mengerti? Nah, sad, sad di sini apa artinya? Keluar dari kaidah, keluar dari kebiasaan kaidah yang berlaku. Namun tidak sad pada pemakaian. Kenapa? Karena orang Arab memakai kata ini ya, memakai kata ittakala ini. Nah, dan pernah lewat pembahasan tentang sad itu terbagi menjadi tiga. Ada sad menurut kebiasaan pemakaian, artinya biasa dipakai atau tidak. Ada sad karena menyelisih kaidah. Kemudian jenis yang ketiga, sad karena jarang dipakai dan menyelisih kaidah. Sad jenis ketiga ini yang ditolak. Kalau sad jenis pertama dan kedua masih berlaku. Nah, ya lihat lagi yang ketiga. Strip yang ketiga, ucapan Al-Jahari penulis kitab Kamus Asiha, ittakhadha berasal dari al-akhdhu ya. Al-akhdhu artinya dari fi'il akhadha, ini adalah keliru. Yang benar berasal dari takhidha, takhidha. Takhidha ini fi'il madhi takhidha, wazannya fa'ila. Masukkan ke wazan ifta'ala menjadi ittakhadha. Lalu setelah itu diidgham menjadi seperti yang antum lihat di buku, yaitu ittakhadha. Dalam bacaan sama, ittakhadha yang tidak idgham dan yang idgham sama dalam bacaan, beda dalam tulisan saja. Dalam tulisan baku wajib ditulis idgham. Kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka wajib ditulis idgham, ittakhadha. Seperti pada contoh tabi'a, fi'il madi, wazannya fa'ila, masukkan ke wazan apa? Ifta'ala. Tabi'a masukkan ifta'ala menjadi apa? Ittaba'a. Ittaba'a lalu ditulis idgham menjadi yang antum lihat di buku, ittaba'a. Nah, barakallahu fikum. Tanbih ini dari siapa? Dari Ibnu Hisham di kitab beliau Allahumma Salik ya, gitu ya. Karena itu di sini ditulis catatan kakinya supaya untuk menghilangkan keraguan pembaca ya, meragukan untuk menghilangkan keraguan pembaca yang barangkali pembaca ini ragu kok bisa-bisanya ulama besar seperti Al-Jauhari dikritiki di sini, dianggap salah dalam menentukan asal kata. Mengerti? Nah, yang ngeritiki siapa di sini? Ibnu Hisham dalam kitab beliau Allahumma Salik. Nah, barakallahu fikum. Ya, artinya Pak, kritikan ini ada di kitab Allahumma Salik Ibnu Hisham ya, jilid 4 halaman 298. Nah, ya, lanjutan bacaan. Bismillah. Yang kesembilan, ibdal atau penggantian ta dari ta pada wazan ifta'ala. Ta wajib menggantikan ta pada kata berwazan ifta'ala, dan tasrifannya apabila fa kalimahnya atau fa pada ifta'ala adalah salah satu dari huruf itbak, yaitu sod, dot, ta, zo. Contoh untuk sod, sobaro dimasukkan pada wazan ifta'ala kemudian menjadi istabaro kemudian diganti menjadi ta dan menjadi istobaro. Tidak terjadi idgham antara sod dan ta dikarenakan sod dari jenis huruf sofir dan huruf sofir hanya diidghamkan kepada huruf yang sama. Nah, barakallahu fikum. Yang kesembilan, ibdal penggantian ta dari ta pada wazan ifta'ala. Ya, yang kesembilan adalah ibdal penggantian ta dari ta pada wazan ifta'ala. Nah, artinya apa? Artinya ta berubah menjadi ta. Huruf yang ditetapkan ta, huruf yang berubah adalah ta. Yang hilang adalah ta yang berganti. Nah, ta wajib menggantikan ta pada kata berwazan ifta'ala dan tasrifannya, artinya pada isim fa'il, isim maf'ulnya, pada masdarnya dan lain sebagainya. Yaitu apabila fa kalimah pada ifta'ala adalah salah satu dari huruf itbaq, dan salah satu dari huruf itbaq yaitu sod, dhod, ta dan dho. Nah, contoh untuk sod, sobaro. Apa arti sobaro? Sabar ya. Masukkan ke wazan ifta'ala menjadi istabaro. Menjadi istabaro. Lalu tok lalu tak ini berubah menjadi tok. Kenapa? Karena diawali oleh sod. Fa kalimahnya berupa sod yaitu huruf itbaq. Maka menjadi istobaro. Apa arti istobaro? Artinya sama, sabar atau bersabar, namun memiliki sabar yang lebih. Kalau sobaro artinya bersabar, kalau istobaro terus berusaha untuk bersabar. Nah, istobaro. Wa man istobaro yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk terus melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Nah, dalam hadis disebutkan demikian. Nah, kita lanjutkan. Tidak terjadi idgham antara shad dan ta dikarenakan shad dari jenis huruf safir, yaitu huruf yang ada desis, ada desisnya ya. Apa aja huruf safir? Shad, sin dan zayun, zai, zai, zai, sin dan shad, huruf safir. Nah, huruf yang ada desis safir itu suara, artinya suara atau siulan atau desis ya. Nah, lanjutan bacaan. Ya, silakan Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh untuk dad. Contohnya daraba dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi idtaraba, kemudian menjadi idtaraba. Tidak terjadi idgham antara dad dan ta karena dad adalah huruf mustatil memiliki sifat panjang, dan idgham bisa menghilangkan sifat ini. Nah, barakallahu fikum. Contoh untuk dad yaitu untuk kata daraba. Apa arti daraba? Artinya memukul. Masukkan ke wazan ifta'ala menjadi ittaroba, ittaroba ya. Lalu setelah itu taknya berubah menjadi to. Kenapa? Karena tak diawali oleh dot atau fa kalimahnya berupa huruf itbaq. Nah, barakallahu fikum. Maka menjadi ittaroba, menjadi ittaraba. 6. Tidak terjadi idgham antara dhad dan ta karena dhad adalah huruf mustatil memiliki sifat panjang, dan idgham bisa menghilangkan sifat ini. 6. Huruf yang memiliki sifat mustatil, huruf cuma satu huruf yaitu huruf ini, huruf dhad. 6. Huruf dhad. 6. Barakallahu fikum. Apa arti ittaraba? Kalau daraba apa artinya daraba? Ittaraba goncang ya. Daraba memukul, kalau ittaraba goncang. Ya, yes, Mas Yudi baca, membaca. Bismillah, qala hafidhahullah taala. Contoh untuk to, tohuro dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi ittaharo, lalu menjadi ittoharo. Wajib idgham to pertama kepada to yang kedua dikarenakan bertemu atau berkumpul dua huruf yang sama yang huruf pertamanya bersukun. Nah, contoh dot apa contoh to, antum perbaiki tulisan to salah tulisannya dot terbaiki menjadi diperbaiki menjadi to ya. Contoh untuk to nah, contoh untuk to, tohuro bersih atau suci ya, tohuro. Masukkan ke wazan ifta'ala menjadi ittaharo, ittaharo. Lalu taknya berubah menjadi to, maka kita baca ittaharo. Setelah itu wajib idghom. Kenapa wajib idghom? Karena bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka wajib idghom. Ittaharo ditulis satu to diberi tasdid. Wajib idghom to pertama pada to kedua dikarenakan bertemu berkumpul dua huruf yang sama yang huruf pertamanya bersukun. Nah, siapa setelahnya? Iya, Mas Ridho. Bismillah. Contoh untuk dho, dholama dimasukkan kuatan ifta'ala menjadi idtalama, lalu idtalama menjadi idtalama, idtalama dan idtalama. Setelah idtalama ada tiga wajah, yaitu satu idhar to, yaitu menetapkan to, yakni tidak idgham idtalama. Yang kedua idgham dengan ibdal atau penggantian huruf pertama dari jenis yang kedua, yaitu ittalama. Yang ketiga idgham dengan ibdal atau penggantian huruf kedua dari jenis yang pertama, idzalama. Iya, ahsantum. Contoh untuk bo, nah, contoh untuk bo, contohnya adalah bolama. Nah, bolama yadlimu, menbolimi atau berbuat bolim ya. Masukkan ke wazan ifta'ala menjadi ifta'lama, ifta'lama. Lalu taknya berubah menjadi to, maka kita baca ifta'lama. Lalu setelah itu ada tiga bacaan, bisa dibaca ifta'lama atau ifta'lama atau ifta'lama. Nah, itu bacaannya. Nah, lihat setelah ifta'lama ada tiga wajah. Setelah taknya berubah menjadi to, yaitu apa dibaca ifolama, ifolama, maka ada tiga wajah, yaitu pertama idhar to, artinya menetapkan to, tidak di idhom, tidak terjadi idhom ya, maka dibaca ifolama, ifolama. Yang kedua idhom dengan ibdal, penggantian huruf pertama dari jenis yang kedua. Nah, artinya apa? Artinya wo di idhom ke to, yang ditetapkan adalah to, bo yang dihilangkan, maka menjadi ittalama. Wajah yang ketiga idgham dengan ibdal, yaitu penggantian huruf kedua dari jenis yang pertama. Nah, menetapkan huruf yang pertama ditetapkan, huruf yang kedua dihilangkan, diidghamkan ke yang pertama. Nah, maka menjadi ibvolama, ibvolama ya, ibvolama. Nah, Barakulahikum. Nah, dengan mengetahui apa ini pergantian tak menjadi to, lalu berubah menjadi huruf atau berubah pada apa yang antum lihat dari idgham yang ada, kita bisa mengetahui asal kata. Nah, ketika kita diminta untuk mencari asal kata pada fi'il sulasinya misalkan, atau kalau kita ingin mencari arti dari kata tersebut, maka kita cari yang asal katanya, yaitu yang dari fi'il sulasinya. Nah, seperti kita mendapati kata istobaro. Apa arti istobaro? Nah, maka yang kita cari dari kata asalnya, yaitu apa? Doroba. Istobaro, nyarinya di doroba. Kenapa? Karena toknya di situ bukan asli, toknya berasal dari tak. Nah, itu. Seperti juga antum mendapati kata ittolama. Nah, ittolama, hamzah wasol, lalu tok bertasdid, lalu lam, lalu mim. Ya, antum coba cari asal kata ini, ittolama. Kalau belum belajar sorob, antum mungkin nyarinya di huruf tok, iya kan? Tok, lam, dan mim. Nah, ternyata nggak ketemu. Atau kalaupun ketemu, bisa jadi artinya lain. Nah, dengan antum mengerti ini, meskipun antum mengerti secara ringkas, maka antum bisa mengetahui kalau ittolama itu berasal dari dholama. Yang dholama ini ikut wazan ifta'ala. Gitu ya. Yang taknya berubah menjadi tok, kemudian terjadi idghom antara dho dan tok. Terjadi idghom, hanya saja yang ditetapkan toknya, sehingga dibaca ittolama. Ittolama. Naam. Barakallahu fikum. Ya, yang 10. Ya, Mas Hafid. Nomor 10 dibaca. Ibdal yang ke-10. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Penggantian dal dari ta pada wazan ifta'ala. Dal wajib menggantikan ta pada wazan ifta'ala dan tasrifannya. Apabila fa kalimah berupa huruf zal, zal dan zai, dal, zal dan zai. Contoh untuk dal, dana masuk pada wazan ifta'ala menjadi idtana, lalu diidgom menjadi iddana. Terjadi idgom alasannya seperti pada ittahara. Iya, ahsantum. 10. Ibdal, penggantian dal dari ta pada wazan ifta'ala. Artinya taknya berubah menjadi dal, ya. Tak berubah menjadi dal. Kalau sebelumnya tak berubah menjadi apa? Yang ke-9, ibdal yang ke-9, tak berubah menjadi apa? Menjadi to. Sekarang tak berubah menjadi dal, gitu ya. Nah, yang sebelumnya tak berubah menjadi to, sekarang tak berubah menjadi dal. Nah, dal wajib menggantikan tak pada wazan ifta'ala dan tasrifannya apabila fa kalimah berupa huruf dal, zal, zai. Nah, contoh untuk dal, iddana contohnya, yaitu berasal dari dana. Dana, apa arti dana? Meminjamkan, ya. Akrobo, meminjamkan, menghutangi. Masukkan ke wazan ifta, wazan ifta'ala menjadi idtana, idtana. Nah, lalu setelah itu taknya berubah menjadi dal, maka kita baca iddana. Lalu dalam tulisan wajib idghom, iddana. Apa arti iddana? Artinya berhutang. Nah, kalau tadi dana artinya menghutangi, kalau iddana berhutang. Nah, tidak terjadi idghom alasannya seperti pada ittoharo. Tidak terjadi idghom alasannya seperti pada ittoharo. Apa alasan ittoharo? Terjadi idghom, afan. Terjadi idghom alasannya seperti pada ittoharo, yaitu bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, ya. Alasannya itu bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka terjadi idghom. Dibuang salah satu huruf dalam tulisan, salah satu huruf yang sama dibuang lalu diganti dengan tasdid. Dalam bacaan sama, antara tulisan yang tasdid dan yang menulis double huruf itu sama dalam bacaan, beda dalam tulisan saja. Dan sekarang berikutnya, lanjutkan Mas Ali. Iya. Qala al-muallif hafizahullah, yang kedua, contoh untuk zai, zajaro, dimasuk kepada wazan ifta'ala menjadi iztajaro, kemudian menjadi izdajaro. Tidak terjadi idgham alasannya seperti pada kata istabaro. Iya, ahsantum. Contoh untuk zayun, ya, huruf zai. Jazaro. Jazaro. menghardik artinya ya. Masukkan ke wazan ifta'ala, maka menjadi istajaro, istajaro. Lalu taknya berubah menjadi dal, maka kita baca istajaro. Tidak terjadi idgham alasannya seperti pada istobaro. Apa alasan istobaro? Karena syai adalah huruf sofir yang tidak bisa idgham melainkan kepada sesama huruf sofir, ya enggak? Syai termasuk huruf sofir yang tidak bisa idgham melainkan kepada sesama huruf sofir. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan, Mas Abdul Hadi. Bismillah. Yang ketiga, contoh untuk dal. Zakara dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi izdakara, kemudian menjadi izdakara. Setelah itu ada dua wajah. Yang pertama, idgham dengan ibdal atau penggantian huruf pertama dari jenis kedua. Contohnya izdakara. Yang kedua, idgham dengan ibdal atau penggantian huruf kedua dari jenis pertama, seperti izzakara. Allah Ta'ala berfirman, fahal mim muddakir waqalu majnunun wazdujir. Iya, barakallahu fikum. Contoh untuk dhal. Iya, contoh untuk dhal ya. Bertitik ya, mu'jama. Nah, contohnya dzakara, masukkan ke wazan ifta'ala menjadi idzakara. Lalu taknya berubah menjadi dal, maka kita baca idzakara, idzakara. Setelah itu ada dua wajah. Wajah pertama idgham ibdal, idgham dengan ibdal, penggantian huruf pertama dari jenis yang kedua. Artinya dal yang mu'jama diidghamkan kepada dal yang muhmala, sehingga yang ditetapkan dal yang muhmala yang tidak bertitik, maka kita baca iddakara. Wajah kedua, idgham dengan ibdal penggantian huruf kedua dari jenis yang pertama, yaitu dal yang muhmala yang tidak bertitik dimasukkan ke dal yang mu'jama yang bertitik, maka kita baca iddakara, iddakara. 6. Allah SWT berfirman, fahal min mud, fahal mim muddakir. Nah, di sini dalnya dal muhmala, tidak bertitik. Waqalu majnunu wasdujir. Nah, di sini syahid untuk yang atas ya. Wasdujir ini yang atas. Ayat yang sampingnya ini untuk syahid pembahasan sebelumnya. Yang zai, penggantian zai di situ. Mengerti? Nah. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tinggal satu ibdal lagi, 11 ini. Kita lanjutkan. Ya, Irfan. Mau baca? Fuad, Fuad. Belakangnya. Ya. Abu Salma. 11. Ibdal pergantian mim dari wawu dan nun. A. Pergantian mim dari wawu. Mim wajib mengganti wawu pada lafad famun, mulut, selagi tidak mudhaf kepada isim zahir atau dhamir. Famun asalnya fawahun. Dalil bukti asal kata ini adalah bentuk jamak taksirnya, yaitu afwahun. Ya, hasam, cukup. Ahsantum. Ibdal penggantian mim dari wawu dan nun. Penggantian mim dari wawu dan nun. Nah, yang pertama, penggantian mim dari wawu. Artinya yang ditetapkan adalah mim, wawu yang dihilangkan, wawu yang tergantikan. Mim wajib mengganti wawu pada lafadz famun, artinya mulut, selagi tidak mudof, selagi famun itu tidak mudof kepada isim domir ataupun kepada isim dohir, tidak mudof kepada isim dohir ataupun isim domir. Mudof kepada isim dohir seperti mulut Muhammad, maka kita katakan fu Muhammadin, atau mulut mu, mudof kepada isim domir, maka kita katakan fuka. Nah, ketika mudof maka yang terjadi seperti yang tadi disebutkan. Ya, kita lanjutkan. Mim wajib mengganti wawu pada lafadz famun, mulut, artinya mulut, selagi tidak mudof kepada isim dohir ataupun domir. Nah, famun asalnya adalah fawahun. Fawahun asal dari famun. Dalil bukti asal kata ini adalah bentuk jamak taksirnya, yaitu afwahun. Nah, afwahun jamak taksirnya ya. Lihat catatan taki nomor 3. Bentuk jamak taksir, tazkir dan musana adalah bentuk-bentuk yang mengembalikan isim pada asalnya, kepada asalnya. Jamak taksir, tazkir dan musana adalah bentuk-bentuk yang mengembalikan isim pada asalnya. Nah, barakallahu fikum, seperti yang sekarang kita baca itu famun ketika dibuat jamak taksir menjadi afwahun. Kalau ditazkir menjadi apa? Fuwaihun. Fuwaihun tazkirnya. Famun tazkirnya apa? Fuwaihun. Nah, muncul enggak haknya? Muncul. Wawunya juga muncul, menunjukkan apa? Ada huruf asli di situ, wawu dan ha. Nah. Seperti juga antum mengucap pada akhun. Akhun apa asalnya? Akhawun ya. Ketika dibikin jamak menjadi ikhwatun. Muncul wawunya kan? Atau ikhwanun, muncul enggak wawunya? Muncul. Akhun asalnya akhawun. Ketika dibikin musana muncul juga, akhun menjadi akhawani. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Mas Kota ada baca. Bismillah. Terjadi penghapusan atau pembuangan hak pada fauhun. Pada fawahun. Untuk tahfif meringankan ucapan menjadi fawun. Lalu wawu diganti menjadi mim famun. Ya, santum. Dan di sini syahidnya. Syahid dari ibdalnya di sini. Terjadi penghapusan, pembuangan hak pada fawahun. Nah, tadi disebutkan asal famun apa? Fawahun, ya. Lalu haknya dibuang. Haknya dibuang. Untuk apa? Untuk tahfif, meringankan ucapan. Karena antum mengucap fawahun, ucapan ini ada mengucapkan 3 huruf. Berbeda dengan mengucap fawun 2 huruf. Mana yang lebih ringan? Mengucap 2 huruf lebih ringan. Nah, maka menjadi fawun. Lalu wawu diganti menjadi mim famun. Fawun menjadi famun. Nah, di sini syahidnya. Wawu berubah menjadi mim. Nah, lanjutan, kata ada. Apabila famun mudhaf kepada isim dhahir atau dhamir, maka mim kembali pada asalnya yaitu wawu. Contohnya fuka artinya mulutmu, fu zaidin artinya mulutnya Zaid. Ya, cukup. Asantum. Apabila famun mudhof kepada isim dhahir atau dhamir, maka mim kembali kepada asalnya, yaitu asalnya apa? Wawu. Ketika mudhof kepada isim dhahir atau isim dhamir, maka mim kembali kepada kepada huruf asalnya, yaitu kembali menjadi wawu. Fuka. Nah, bukan famuka, namun apa? Menjadi apa? Fuka. Fu Zaidin, bukan famu Zaidin. Mengerti? Nah, ini yang sering berlaku. Ya, ketika mudhof maka wawunya muncul, dan ini termasuk dari asmaul khamsah. Termasuk asmaul khamsah bukan? Asmaul khamsah. Abuka, apalagi? Akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Nah, apa syarat asmaul khamsah? Pertama dia itu mudhof. Iya kan? Yang kedua mudhofnya tidak kepada ya mutakallim. Yang ketiga dalam keadaan mukabbar, tidak ditazkir. Iya, iya enggak? Kemudian ini 3 syarat ini berlaku untuk semua. Pada syarat ada syarat tambahan pada apa? Famun. Syaratnya apa? Yaitu mim tidak famun di situ tidak disertai mimnya, tidak disertai mim. Artinya mimnya dihilangkan, berubah menjadi wawu. Nah, tidak dikembalikan. Karena dalam keadaan mudhof juga terkadang mimnya ada. Famu Zaidin, ada kan mimnya? Nah, ketika antum mengucap famu Zaidin, maka i'rabnya bukan dengan wawu lagi, i'rabnya dengan doma. Famu Zaidin, fama Zaidin, fami Zaidin, kan gitu. Maka pada fuka disyaratkan kata ini terlepas dari mim, yaitu mimnya harus diganti dengan wawu, kembali ke wawu. Ya, mimnya harus kembali kepada wawu. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini antum lihat fuka untuk marfu. Kalau mansub antum baca faka, kalau majrur fika. Nah, itu ya. Fuka fu Zaidin. Ya. Lanjutan sampingnya siapa itu? Hanan, baca Hanan. Bismillah. Famun terkadang mudhaf, namun mim tetap dalam keadaan ibdal atau tidak kembali kepada huruf asalnya. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, la khulufu fami sha'imi athyabu indallahi min rihil misk. Naam. Naam. Famun terkadang mudhof, namun mim tetap dalam keadaan ibdal, tidak kembali kepada huruf asalnya. Nah, lihat di sini terkadang berarti apa? Yang seringnya ketika mudhof mimnya itu hilang, mimnya kembali ke wawu, yaitu yang seringnya. Namun terkadang mim ditetapkan seperti pada sabda Rasul, la khalufu fami sha'im. Nah, ini syahidnya. Fam di sini mudhof, sha'im mudhofun ilai. La khalufu fami sha'imi atyabu indallahi min rihil misk. Nah, bau mulut orang yang puasa, orang yang sedang puasa, atyabu, lebih baik di sisi Allah, lebih wangi, lebih baik, dan yang semisalnya, artinya min rihil misk, daripada bau minyak misik. Lam. Siapa? Mas Haris ya. Baca Mas Haris. Qala al-mu'allif hafidhahullah. B. Penggantian mim dari nun. Mim menggantikan nun secara lafad, bukan secara tulisan, dengan dua syarat, yaitu 1. Nun disukun. 2. Datang ba setelah nun. Keduanya bisa bertemu dalam satu kalimat, dalam satu kalimah atau kata, seperti in ba'atha, atau bertemu pada dua kata seperti man ba'athana. Naam, ahsantum. Yang B, penggantian mim dari nun. Kalau sebelumnya apa? Penggantian mim dari wawu, sekarang mim dari nun. Nah, artinya apa? Artinya yang ada itu mim dan nunnya hilang, namun di sini secara lafaz saja, tidak secara tulisan, secara lafaz. Nah. Ya, kita baca, mim menggantikan nun secara lafaz, bukan secara tulisan, dengan dua syarat, yaitu nun disukun. Nah, nunnya sukun ya. Syarat kedua, datang ba setelah nun. Keduanya bisa bertemu dalam satu kalimah, satu kata, seperti imba'atha. Nah, kalau kita baca tanpa baca penggantian huruf, kita baca apa? Imba'atha. Ya, berarti bacaan ini bacaan tanpa ibdal. Ya, kalau kita baca dengan ibdal, ibdal secara lafad, maka apa bacaannya? Imba'atha. Imba'atha. Yaitu apa? Nun berubah menjadi mim, ya kan? Nun berubah menjadi mim, kita baca apa? Imba'atha. Nah, atau bertemu pada dua kata seperti pada mamba'athana. Nah, di situ kalau kita baca tidak dengan ibdal, maka kita baca man ba'athana. Man ba'athana, gitu kan? Namun ketika kita baca dengan ibdal, yaitu mengganti nun menjadi mim, maka kita baca mamba'athana, mamba'athana. Nah, ini dalam ilmu tajwid di bab apa? Bab iklab. Nam aksan tuh. Iklab. Babul iklab. Iya. Ya, alhamdulillah malam ini kita menyelesaikan sudah bisa menyelesaikan ya, dengan izin Allah kita bisa menyelesaikan bab ibdal. Nam. Dan di situ antum lihat ada kolom-kolom. Kolom-kolom ini bisa dibaca sendiri, itu sekedar kesimpulan. Kesimpulan untuk mengingatkan beberapa pembahasan yang telah lewat. Tentunya kesimpulan di sini kesimpulan tidak semua pembahasan yang lewat pada bab ibdal ya. Hanya beberapa poin saja yang telah dibahas untuk mengingatkan tentang apa yang telah dibahas, bahwasanya inilah pembahasan ibdal, yaitu ada huruf pengganti, ada huruf yang diganti, lalu setelah diganti bagaimana bacaannya dan yang seterusnya, itu sebatas untuk catatan kesimpulan. Yang ini bisa antum baca sendiri. 6. Yang apa judulnya? Ringkasan sebagian pembahasan ibdal. Ringkasan sebagian pembahasan ibdal, berarti pembahasan pada sebagian, tidak pada semua yang telah dibaca. 6. Itu antum bisa baca sendiri dengan mudah. Sehingga untuk pertemuan besok insyaallah kita akan memasuki bab baru, subbab 4 yang berjudul An-Naqlu. Bab tentang pemindahan. Pemindahan apa di sini? Pemindahan harokat. Nah, bab tentang pemindahan harokat, yaitu i'lal bin naqli, i'lal dengan memindahkan harokat. Nah, yang sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan, baru saja menyelesaikan bab i'lal bil ibdal, i'lal dengan ibdal. Nah, dan termasuk pembahasan yang lama ya, membahas tentang ibdal ini pembahasan yang lumayan lama. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah ringkas. 6. Semoga dalam beberapa bulan kita bisa menyelesaikan 6 kitab ini, dan semoga ketika selesainya kitab ini, kitab Nahu sudah dicetak, semoga 6, sehingga bisa lanjut ke kitab Nahu Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. 6. Ya, semoga Allah SWT memudahkan untuk segera menerbitkan, mencetak kitab tersebut. Naam, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.